Kemudian ya pasal yang terakhir yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala di bab yang ke-9 ini ya tentang hukum jual beli mushaf. Ya hukum jual beli mushaf. Faslun yasihhu bai'ul mushafi wa syira'uhu wa la karahata fi syira'ihi. Ini pendapat yang pertama. Pasal bagaimana hukum jual beli mushaf, apakah sah atau tidak? Ya, maka jual beli mushaf itu adalah sah, yakni akad yang sah, baik itu bagi si pembeli maupun si penjual, itu adalah akad yang sah. Wala karahata fi syira'ihi, ya, tidak makruh sama sekali dalam pembeliannya. Ya, bagi si pembeli dia tidak melakukan hal yang makruh. Ya, tidak melakukan hal yang makruh. Wa fi karahati bai'ihi wajhani li ashabina. Ya, apakah membelinya itu makruh atau tidak, itu ada dua wajah. Ya, ulama Syafi'iyah khilaf menjadi dua pendapat. Ya, pendapat yang paling sahih, ya, pendapat asah itu, ya, dua pendapat yang salah satunya sahih, yang salah satunya kuat juga pendalilannya namun kalah kuat dengan pendapat yang pertama. Pendapat yang pertama, dan ini wa huwa nassu Syafi'i. Dan inilah nas pendapat Imam Syafi'i, annahu yukrah. Ya, annahu yukrah, yakni makruh bagi si pembeli namun tidak makruh bagi si penjual, tapi jual belinya tetap dihukumi sebagai jual beli yang sah. Ya, ini pendapat yang pertama, ya, bahwasanya makruh jual bagi si pembeli saja, ya, makruh membelinya namun tidak makruh menjualnya. Wa mimman qala la yukrahu bai'uhu wa syira'uhu, ya. Kemudian Imam An-Nawawi rahimahullah taala membawakan pendapat yang kedua. Pendapat yang pertama, ya, menjualnya itu, membelinya itu tidak makruh. Menjualnya makruh. Ya, menjualnya makruh. Mengapa demikian? Karena, ya, sebagaimana yang dinukil oleh di antara Imam Al-Baihaqi rahimahullah taala, karena itu seolah, ya, ada unsur menghinakan mushaf tersebut. Ya, li'annahu yubdhal. Ya, ada unsur itu seakan menghinakan mushaf tersebut. Ya, dan juga dinukil dari para sahabat. Ya, dinukil dari para sahabat di antara adalah, ya, Abdullah bin Abbas. Ya, ishtarih wa la tabi'hu. Ya, berilah mushaf tapi jangan dijual. Ya, jangan dijual. Ya. Jangan dijual karena seolah-olah itu, ya, ada unsur yang menghinakan atau mushaf itu seolah dia tidak menginginkan mushaf tersebut. Pendapat yang kedua, la yukrahu bai'uhu wa la syira'uhu. Ya, pendapat yang kedua, tidak makruh sama sekali menjualnya maupun membelinya. Ya, menjual maupun membelinya itu tidak makruh. Di antara ulama yang berpendapat seperti ini adalah Al-Hasan Al-Basri, ya, Ikrimah, ya, Tabi'in, Al-Hakam bin Utaibah, wa huwa marwiyun an Ibn Abbas. Ini pun diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas. Ya, diriwayatkan juga dari Abdullah bin Abbas. Jadi Abdullah bin Abbas, ya, ada beberapa riwayat, ya, beberapa riwayat dari beliau. Riwayat yang pertama, ya, sama seperti riwayat yang dibawakan di awal oleh Imam An-Nawawi, yang dibawasanya makruh menjualnya, tidak mengapa membelinya. Ya, pendapat yang kedua, tidak makruh membelinya maupun menjualnya. Ini pun diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas. Ya, Abdullah bin Abbas, ya, diriwayatkan dari Mujahid dari Abdullah bin Abbas, kana la yara ba'san an yabi'al mushaf wa yashtariya bi thamanihi mushafan. Ya, Abdullah bin Abbas berpendapat tidak mengapa untuk membeli untuk menjual mushaf dan membelinya. Ya, untuk menjual dan membeli mushaf dengan harga. Ya, bahkan budaknya Abdullah bin Abbas, ya, dahulu di antara pekerjaannya dia menjual mushaf dengan bimi'ah, ya, dengan harga 100 dirham. Ya, ini diriwayatkan juga dari Abdullah bin Abbas. Wa kariha ta'ifatun min al-ulama'i bai'ahu wa syira'ahu. Ya, Imam An-Nawawi membawakan pendapat yang ketiga. Ya, pendapat yang ketiga, makruh menjualnya maupun membelinya. Ya, makruh menjualnya maupun membelinya. Hakahu Ibnu al-Munzir an al-Qamata wa Ibn Sirin wa an-Nakhai'i wa Shuraih wa Syuraihun wa Masruqun wa Abdullah ibn Yazid. Yang Imam Ibnu Mudzir yang menghikayatkan ini pendapat dari beberapa ulama tabi'in, ya Alqamah, ya Muhammad bin Sirin, Ibrahim An-Nakhai, ya Syuraih bin Hani Al-Qadi, ya Masruq dan Abdullah bin Yazid. Mereka berpendapat makruh, makruh baik membeli maupun menjualnya. Ini pendapat yang ketiga. Wa ruwiya an Ibni Umar radhiyallahu anhuma wa Abi Musa Al-Ash'ari at-taghlidhu fi bai'ihi. Ya, diriwayatkan dari ya Abdullah bin Umar ya maupun Abu Musa Al-Ash'ari at-taghlidh. Ya, taghlidh itu larangan keras. Ya, larangan keras untuk apa? Larangan keras untuk menjualnya. Ya, larangan keras menjual mushaf. Ya, bahkan seolah yang mengisyaratkan bahwa mereka ini mengharamkan, ya mengharamkan hal tersebut. Ya, sebagaimana diriwayatkan oleh ya, beberapa ulama, ya diantara juga diriwayatkan Imam Bukhari dalam Khulqu Af'alil Ibad. Ya, wallahu alam, ada beberapa riwayat tentang lafaz dari mereka ini, ya sebagaimana juga dibawakan oleh Imam Ibnu Abi Dawud dalam Masahif dan lainnya. Ya, mereka mengisyaratkan seolah ya haram untuk menjualnya. Ini pendapat yang paling keras. Wa dhahabat ta'ifatun ila at-tarkhisi fi syira' wa karahatil bay'. Ya, pendapat yang lain bahwa tidak mengapa untuk membelinya, ya tidak mengapa untuk membelinya, rukhsah untuk membelinya, namun makruh untuk menjualnya. Hakahu Ibnu Mundzir an Ibn Abbas wa Sa'id bin Jubair wa Ahmad bin Hanbal wa Ishaq bin Rahawai. Ya, maka ini pendapat-pendapat para ulama. Ya, pendapat para ulama ada 5 pendapat. Pendapat yang pertama, ya tidak mengapa membelinya namun makruh menjualnya. Ya, ini pendapat Imam Syafi'i diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas. Ya, diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas. Pendapat yang kedua, tidak makruh menjual maupun membelinya. Ini pendapat juga diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas dan juga dari Al-Hasan Al-Basri, Ikrimah, Al-Hakam bin Utaibah. Pendapat yang ketiga, makruh baik menjualnya maupun membelinya. Ya, ini pendapat Al-Qamah, Ibn Sirin, An-Nakhai, ya Syuraih dan Masruq. Pendapat yang keempat, ya larangan keras untuk menjualnya. Ya, larangan keras untuk menjualnya. Ya, maka seolah itu isyarat tidak mengapa membelinya, tapi menjualnya larangan keras. Ya, dekat kepada haram. Ini diriwayatkan dari Abdullah bin Umar dan Abu Musa Al-Ash'ari. Pendapat yang kelima, rukhsah untuk membelinya. Ya, apa bedanya pendapat yang kelima dengan pertama? Wallahu alam. Ya, rukhsah itu berbeda dengan semata-mata mubah. Ya, rukhsah itu aslinya tadi ada larangan, kemudian ada dalil yang menunjukkan kebolehan, itu rukhsah. Sedangkan boleh itu, ya hukum asal dalilnya itu memang boleh. Ya, ini pendapat yang kelima. Rukhsah untuk membelinya, makruh untuk menjualnya. Ya, ini 5 pendapat para ulama terkait jual beli mushaf. Tapi sepakat para ulama tersebut ya bahwasanya jual beli mushaf itu adalah jual beli yang sah. Ya, jual beli yang sah. Namun pendapat manakah yang lebih sahih, wallahu alam, saya sampai saat ini belum bisa menemukan wajhu tarjih di antara para pendapat tersebut. Ya, masing-masing itu ada pendapat para ulamanya. Ya, hendaknya kita berlapang dada dalam hal tersebut, terlebih lagi itu perbedaan yang tidak begitu jauh, yakni hanya dalam hal makruh atau bolehnya, yang para ulama tersebut tidak ada khilaf sama sekali bahwasanya jual beli mushaf itu sah. Ya, jual beli mushaf itu sah dan tidak termasuk ke dalam larangan firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina yashtaruna bi'ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila. Ya, orang-orang yang membeli ayat Allah dan janji dengan harga yang murah. Ini tidak termasuk ayat ini. Kenapa? Karena sebab nuzul ayat ini adalah tentang ahlul kitab, ya ulama ahlul kitab yang ditanya tentang hukum syariat Allah, kemudian mereka disuap lalu berfatwa dengan bukan syariat Allah Subhanahu wa taala. Terkait hal itu, bukan terkait tentang jual beli kitab Allah. Ya, bukan tentang jual beli kitab Allah, maka itu tidak termasuk. Maka para ulama pun ya kebanyakannya tidak sampai mengatakan derajat haram, karena ayat-ayat yang mengisyaratkan seperti jual beli yang diharamkan di Al-Quran itu maksudnya adalah jual beli hukum Allah, bukan jual beli benda kitab Allah itu sendiri, ya bukan. Ditambah lagi banyak athar-athar para salafus saleh, ya innama yabi'u amala yadihi, orang yang menjual mushaf hakikatnya dia hanya menjual pekerjaan tangannya, yakni pekerjaan tangannya menulis mushaf kemudian dijual, ya maka itu ya tidak lain adalah hasil usaha tangannya. Ya wallahu alam. Dengan demikian ya selesai pembahasan ya bab yang ke-9, dan ini bisa dibilang adalah akhir dari kitab At-Tibyan ini, karena bab yang ke-10 taubahnya itu seperti kamus, yakni dhabtul asma wal lughat al madhkura fil kitab ala tartibi wuqu'iha, yakni tentang penjelasan nama-nama para ulama atau tentang kalimat-kalimat yang asing. Dengan demikian alhamdulillah ya binikmatihi tatimmu as-salihat wal khairat, ya selesai kita membahas kitab At-Tibyan fi adab hamalatil Quran, ya sempurna pada majlis yang ke-100 ini, yang ini tidak lain tidak bukan ya atas ya nikmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya semoga Allah jadikan ya majlis-majlis kita ini ya majlis yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan dicatat kebaikan ya sebagai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam, ini yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Baik, jazakallahu khairan kepada Ustaz Farian yang sudah memberikan materi di sesi keduanya dari kitab Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Sahabat Ismail Radio, untuk saat ini kami buka kesempatan sesi tanya jawab. Anda bisa hubungi kami di 0218499 4343 atau di nomor handphone 0852 62774774. Sekali lagi di 0218499 4343, juga di nomor handphone 0852 62774774. Baik, kita buka untuk pertanyaan SMS yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sengaja menyetel murotal sembari bekerja seperti memasak atau juga menjelang tidur, bagaimana hukumnya Ustaz? Menjelang tidur? Iya. Adapun memasak, wallahu alam, ya ini bisa dikiaskan kepada pembahasan yang sudah kita bahas. Ya di tengah-tengah kita At-Tibyan, ya Imam An-Nawawi pernah membahas bagaimana hukum membaca Al-Quran sambil berjalan. Ya sambil berjalan itu kan sambil melakukan sesuatu. Maka itu dibawakan oleh Imam An-Nawawi ada dua pendapat. Pendapat Imam Malik, ya beliau berpendapat ya makruhnya hal tersebut. Ya makruhnya hal tersebut karena bisa melalaikan dari Al-Quran. Ya adapun pendapat Imam Syafi'i membolehkan hal tersebut idza lam yaltahi, jika dia tidak terlalaikan dari Al-Qur'annya. Ya wallahu alam, ya pendapat Imam Syafi'i ini lebih tepat. Ya jika dia tidak terlalaikan dari memahami Al-Qur'an, mendengarkan Al-Qur'an yang dia dengar, maka itu tidaklah mengapa. Ya tidaklah mengapa. Sambil memasak atau pekerjaan yang lainnya. Adapun yang kedua, ya sembari tidur atau sebelum tidur, ya maka ini hendaknya tidak dilakukan. Kenapa? Karena hakikatnya orang tersebut dia akan tidur. Ya, sedangkan jika dia tertidur nanti siapa yang mendengarkan Al-Qur'an? Ya, maka ini adalah adab yang tidak baik terhadap Al-Qur'an. Yang Allah perintahkan ketika dibacakan Al-Qur'an, "Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Di akhir-akhir ayat Al-A'raf, apabila dibacakan Al-Quran, fastami'ulah, maka dengarkan baik-baik, wa ansitu, dan diam, la'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat. Ya, bukan Al-Quran disetel, ditinggal tidur. Ya, maka ini tidak tepat. Justru Al-Quran itu, ya disetel atau diputar untuk didengarkan. Ya, didengarkan dan dipahami maknanya, bukan untuk ditinggal tidur atau kita melakukan hal yang itu jadi wasilah untuk tidur. Ya, wallahu alam, maka ketika mau hendak tidur, ya maka jangan dia sambil mendengarkan Al-Qur'an. Dengarkan ketika dia waspada, ya pendengaran dan matanya. Wallahu alam. Baik. Demikian jawaban yang diberikan. Kita buka kembali untuk WhatsApp yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menemukan sobekan lembaran mushaf, sebaiknya diapakan, Ustaz? menemukan sobekan lembaran mushaf, ya dilihat apakah lembaran mushaf tersebut masih bisa dimanfaatkan atau tidak. Yakni masih bisa terbaca hurufnya, ya masih bisa ya dia gunakan, maka hendaknya dia simpan. Kalau masih bisa terbaca, masih bisa dimanfaatkan, hendaknya dia simpan ya di tempat yang mulia sebagaimana dia memuliakan ya mushaf Al-Qur'an. Namun jika tidak bisa dimanfaatkan, seperti sobekannya itu sudah terkena bagian hurufnya atau beberapa kalimatnya yang dia tidak bisa membaca Al-Qur'an tersebut dengan sempurna, sudah ada bagian yang hilang, maka ya yang tidak bisa dimanfaatkan seperti ini hendaknya dimusnahkan saja. Ya, dimusnahkan sebagaimana Uthman bin Affan memusnahkan mushaf-mushaf, yakni dengan cara dibakar. Ya, dengan cara dibakar. Wallahu a'lam. Ya, demikian jawaban yang diberikan untuk pertanyaan terkait tentang sobekan lembaran mushaf. Berikutnya masih di WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang cetakan mushaf bervariasi model dan template-nya. Ada mushaf versi akhwat, versi anak-anak yang disertai gambar-gambar, lalu mushaf versi terjemahan perkata dan lain-lain. Bagaimana pandangan syariat mengenai hal itu? Mushaf bergambar, gambarnya apa? Biasanya sesuai dengan anak-anak. Ya, jika gambar-gambarnya itu bukan makhluk yang bernyawa seperti alam atau ya hutan atau tumbuhan, maka wallah alam ini tidak sampai ya terlarang. Ya, tidak sampai terlarang. Namun jika gambar tersebut adalah gambar makhluk yang bernyawa, maka hendaknya ya ini janganlah demikian. Karena Nabi SAW yang melarang menggambar makhluk yang bernyawa. Ya, la'anallahu al-musawwirin. Ya, Allah melaknat orang-orang yang menggambar. Ya, yang gambar tersebut maksudnya adalah gambar yang bernyawa. Ya, karena di hadis yang lain ya Nabi SAW ya bersabda tentang orang yang menggambar makhluk yang memiliki ruh, ya, umira an yanfukha fihi ruhan wa laysa binafikhin. Ya, orang-orang yang menggambar makhluk yang bernyawa tersebut itu diperintahkan nanti pada hari kiamat untuk meniupkan ruh, dan mustahil dia bisa meniupkan ruh. Maka ya gambar yang mushaf anak-anak itu jangan sampai ada makhluk yang bernyawa. Ya. Adapun kalau hanya corak warnanya saja yang bagus ya atau semacamnya, maka dilihat ya jika hiasannya tersebut itu sampai derajat mahal harganya, ya mahal harganya melebihi batas kewajaran, maka ini pun terlarang. Terlarang dari sisi mubazir. Ya, terlarang dari sisi mubazir dan berlebih-lebihan. Allah melarang perbuatan mubazir. Innal mubazirina ya kanu ikhwana syayatin. Wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Jangan kalian ya melakukan perbuatan mubazir, ya berlebih-lebihan menghambur-hamburkan harta seperti ini. Karena ya orang-orang yang mubazir tersebut hakikatnya adalah saudara-saudara syaitan. Ya, dalam surat Al-Isra. Maka ketika berlebihan jangan. Kalau hiasannya hiasan yang berlebihan. Tapi kalau hanya hiasannya normal, ya masih dalam wujud ya kulit biasa, kulit warnanya saja yang bagus, itu tidak sampai melampaui batas dari mushaf yang tidak ada hiasannya, maka wallahu alam insyaallah itu tidak mengapa. Sama apa tadi? Satu lagi. Oh, yang ada terjemahan perkata. Ya, mushaf yang ada terjemahan perkata. Ya, metode penterjemahan itu memang ada dua macam. Pertama, terjemahan perkata. Satu persatu katanya diterjemahkan. Ya, ini ada namanya aslinya dalam bahasa Arab, ada namanya metode terjemah seperti ini. Kedua adalah terjemah maknawi, yakni satu kalimat utuh ya dipahami dengan bahasa Arab kemudian diterjemahkan secara utuh dengan bahasa tujuan penerjemahan. Ya, ini dua metode penerjemahan. Metode penerjemahan yang benar adalah metode yang kedua, yakni dipahami bahasa Arab itu secara kalimat utuh. Ya, secara kalimat utuh itu metode penerjemahan yang benar. Ya, kenapa? Karena ya ada kalanya dalam bahasa Arab sepotong kata makna katanya hanya ini saja. Tapi ketika dia tersusun di dalam kalimat, maknanya itu berbeda. Ya, maknanya berbeda. Seperti apa? Kata doroba. Ya, doroba itu umumnya diterjemahkan memukul. Ya, memukul. Tapi doroba kalau kita buka kamus bahasa Arab itu dia memiliki belasan makna. Ya, dan di dalam Al-Qur'an ya itu ada beberapa. Ya, lafaz daraba yang maknanya bukan memukul. Wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah. Ya, dan ada orang-orang yadribun di situ bukan memukul tapi safar. Ya, mereka melakukan perjalanan safar di muka bumi dalam rangka mencari karunia Allah sehingga tidak bisa qiyamul lail. Ya. Maka ya wallahu alam metode penerjemahan dengan huruf per huruf ini ya kurang begitu bagus. Ya, kurang begitu bagus. Lebih bagus dia dengan metode terjemahan utuh. Ya, terjemahan utuh. Ya, wallahu alam. Ya. Demikian jawaban untuk pertanyaan terkait cetakan-cetakan mushaf yang bervariasi. Masih kita buka kembali untuk WhatsApp yang pertanyaan yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sunnah membaca 10 ayat terakhir surat Ali Imran itu dibaca setelah bangun tidur, setelah membaca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana, atau setelah wudu terlebih dahulu? Dan bagaimana pula kalau bangun tidur itu mimpi basah, apakah tetap dibaca sambil memegang mushaf? Ya, 10 akhir ayat Ali Imran Nabi SAW itu membacanya ketika terbangun di waktu malam. Ya, itu langsung setelah bangun tidur. Tidak disyaratkan berwudu terlebih dahulu. Ya, oleh karena itu Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim beliau bawakan ayat itu yang menunjukkan bolehnya membaca Al-Qur'an walaupun berhadas kecil. Ya, boleh membaca Al-Qur'an walaupun berhadas kecil. Apakah membaca doa terlebih dahulu? Wallahu a'lam. Ya, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Di hadis tentang itu maupun di hadis tentang membaca 10 akhir ayat Al-Imran itu tidak disebutkan urutannya. Ya, tidak disebutkan urutannya. Maka kalau mutlak seperti ini dibawa kepada kemutlakannya, yakni orang mau mendahulukan membaca doanya atau mendahulukan ya membaca 10 ayat Al-Imran, ya insyaallah itu hal yang lapang. Ya, hal yang lapang mau mendahulukan yang mana terlebih dahulu. Adapun jika dia mimpi basah, maka dia berhadas besar. Ya, dia berhadas besar. Orang yang berhadas besar, sudah kita jelaskan bahwa mazhab jumhur para ulama tidak boleh berhadas besar membaca Al-Quran. Terlebih lagi hadas besarnya itu junub. Junub itu mudah untuk dihilangkan. Ya, junub itu mudah untuk dihilangkan dengan mandi. Beda dengan haid, nifas itu lebih berat. Ya, dia harus selesai dulu masa haid dan nifasnya. Maka jika dia berhadas besar, dia tidak membaca Al-Quran tersebut. Ya, dia dahulukan untuk mandi. Dan ketika dia bangun tidur tidak berhadas besar, ya, dia hanya hadas kecil saja baru bangun tidurnya, langsung dia membaca, boleh. Tidak disyaratkan terlebih dahulu. Ya, tidak disyaratkan untuk berwudu terlebih dahulu. Namun jika dia belum hafal 10 ayat Ali Imran tersebut, akhir Ali Imran, dan dia mau tidak mau harus memegang mushaf, ya, maka ini kembali ke hukum memegang mushaf. Ya, yang itu khilaf para ulama, yang jumhur para ulama dan pendapat yang dikuatkan oleh Imam Nawawi, dia disyaratkan harus berwudu terlebih dahulu. Ya, berwudu terlebih dahulu jika dia mau membaca ayat-ayat Ali Imran tersebut dengan cara memegang mushaf. Ya, wallahu a'lam. Ya, demikian untuk pertanyaan yang terakhir, dan kini kita menuju ke kesimpulan, Ustaz. Alhamdulillah. Ya, para pendengar Ismail Radio AM 774 kHz bahagia bersama Al-Qur'an. Ya, pada pagi hari ini alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembahasan kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, yang pada pasal-pasal yang terakhir Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala ya membawakan tentang pembahasan ya orang yang ada najis di badannya, maka tetap dia boleh memegang Al-Quran selama dia dalam keadaan suci tapi bukan dengan bagian yang ada najisnya. Ya, begitu pula orang yang tidak mendapatkan ya air untuk memegang mushaf, maka boleh digantikan dengan tayamum. Ya, boleh digantikan dengan tayamum. Ya. Begitu pula ada keadaan yang darurat. Ya, keadaan darurat mushaf tersebut khawatir binasa, khawatir rusak karena terbakar, atau khawatir terjatuh ke air, atau khawatir terjatuh ke najis, atau khawatir diambil oleh orang kafir, maka ketika kondisi darurat tersebut, boleh seorang muslim yang tidak suci boleh dia mengambil mushaf tersebut, karena itu adalah keadaan yang darurat. Dan ya, ketika seorang anak kecil ya belajar Al-Quran dengan lauh atau dengan mushaf Al-Quran, maka anak kecil tersebut tidaklah dipaksa. Ya, tidak dipaksa dia harus taharah terlebih dahulu untuk menyentuh mushaf Al-Quran. Ya, targhiban fi ta'allumil Quran, dalam rangka yang menganjurkan si anak tersebut agar dia tetap mau belajar Al-Quran. Terlebih lagi si anak itu belum terkena taklif, ya belum terkena hukum taklif, dia tidak wajib menjalankan kewajiban dan belum diwajibkan untuk menjauhi larangan. Ya. Kemudian Al-Imam An-Nawawi menutup dengan pembahasan jual beli mushaf, yang para ulama sepakat jual beli mushaf adalah jual beli yang sah, hanya saja ulama khilaf tentang makruh atau mubahnya. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya membelinya itu mubah sedangkan menjualnya itu makruh. Ini pendapat yang dikuatkan oleh Imam An-Nawawi dan pendapat Imam Asy-Syafi'i. Pendapat yang kedua bahwasanya keduanya makruh, yakni baik jual maupun belinya itu makruh. Pendapat yang ketiga, keduanya itu mubah, diperbolehkan keduanya. Ya, pendapat yang keempat ya, itu ada diriwayatkan dari beberapa sahabat, Abdullah bin Umar dan Abu Musa al-Ash'ari, itu larangan yang keras tentang membelinya. Ya, ya itu larangan keras, bukan hanya larangan makruh, ya. Itu hampir derajat atau bisa dikatakan ya seperti suatu yang haram. Pendapat yang kelima bahwasanya membelinya mubah sedangkan menjualnya itu rukhsah. Membelinya itu rukhsah sedangkan makruh untuk menjualnya. Ini pendapat-pendapat para ulama dalam jual beli mushaf, namun sepakat para ulama tersebut ya jual beli mushaf itu adalah akad yang sah. Ya, akad yang sah yang masing-masing orang boleh memanfaatkan harganya maupun mushafnya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah kita ya telah menyelesaikan pembahasan kitab At-Tibyan fi Adab Hamlatil Quran. Ya, semoga Allah ya manfaatkan ya terhadap pembahasan-pembahasan yang sudah kita bahas. Dan semoga Allah jadikan kita termasuk ahli Al-Quran yang bisa memperhatikan Al-Quran, mentadaburi Al-Quran dan mengamalkan isi Al-Quran dan mengamalkan adab-adab Al-Quran yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam kitab beliau ya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran.